nyeritakan cerita-cerita saking Bani Israel. Nah, ini dipun tambahi malih semenipun kisah nyeritakne bejane wong sing gelem tawadhu, gelem anggap asor senajan penyebabe niku krana maksiat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sya'bi saking Imam As-Sya'bi Aydan Halimani. Al-Khalid bin Ayyub saking Imam Khalid bin Ayyub. Diwayatakeh Oko An-Narut dan saking Mewalaman. Iku kana ana sapa raja Bani Israel yang dalam zaman Bani Israel yukolohan mencakakan lalu kedua rajul apa khaliyah diharani khaliyah khaliyah itu tukang dosa tukang lakon dosa sehingga nunggu terus khaliyah seorang jalannya dia jangan tenik dah nengok ya, aku bisa soal si api. Kalau jalasku malar mandar menawa-menawa, kalau jalasku malar mandar mungguh sopoh insun ilahi maring api. Maknanya sowan gak menawa sowan wong api menawa bisa kelebihan ke api. La Allah menawa bisa Allah azza wa jalla iku ajar kamar yang kau melaku sopoh Allah mengingat insun gak menawa kenal-kenal kedek-kedek lalu ahli ibadah bisa Allah karung kawalan. Ini sebab wong api mau niku udah rasanya terhati pacalah sama kebebun soan tenang kekosi kholiak ilai maring abid pakala mau mengucap sopal abid buang sing ahli ibadah dimasih enggak lemah abidnya sih ahli ibadah si abid wau minumnya tentang sebuah ana abid dari Israel wahada kholi dari Israel yajlisi ilaiya fa'anfa minhu waqala umu ani umulih ana abidu bani Israel ala sa'in sunku abidu bani Israel wa ahli mubadah bani Israel aku itu yang ahli mubadah aku itu yang suci wahadal tadi kisim teko itu kalu bani Israel bagiannya bani Israel ala ya jenisu kemen lumbu sowan ulah ya marah jagungan karo aku ketemu kurang terhor gembel bila ketekin dunia bila ketekin kejelangan ya bila kumpul lalu yang ahli ibadah itu aku berarti kesucian itu dan Fa'an kita mau kembali kumedu sopa si api ibu sakit kholi terus dia sikapnya wakala lalu ucap sopa api kum ani mudah mudah kum katika sopa siro ani mudah mudah ojo cedek cedek aku dari jibrat di jeneng gue mulai ketau polisi aku kata kata wah ngerti kata sombong fa'al hamu kebarin wahyu sopa buku sopa azza wa jalla ya nabi yudhalika zaman narin nabi yudhalika zaman. Akhirnya Allah Ta'ala bareng informasi lewat Nabi zaman itu buat disebutnya itu Nabi Sintem isi lewah ini ngerti Nur Human kalau dia tak lupa al-aman bapak berobat pilih kali wahbat tu amal al-adi kata Rono mengurungi Nur perintah sopoh sila Nabi Human mengurungi kali karo adi anda nonor saya ini nonor mulai tepuk kawitan mana berapa berusaha kholi usaha napura ganjaran ini berdaya adik usaha lebu ngelan sengsitok kelanan dosa sengsitok kelanan ganjaran kelanan mulai baik. Kalau yang tak lupa maka bukit Nabi Tono Soto Wong Lulu Kalau kalau abis mau Nabi Tono ala amal yang amal mana perlombaan disik-disian maka kebun partu maka teman-teman Masa Nabi Soto Wong Sunil Kholi maring penjahat maka harus belum tawadu Nurman Sani Raja Elek malah ngarep-ngarep rahmatmu gue harus ngalah belum soan mereka ingin oleh rahmati atau barokai si ahli ibadah tapi si ahli ibadah lakuk menikri lama kejur sombong melebur wa ahbatu lalu melebur sebuah sila amal al-adidi ini ngamal si ahli ibadah ini kadang-kadang belum jauh ini untuk disadari kalau sambung sesuatu usul-usul rakyat pun lah hujan pun rakyat malah kembaruan main orang sana rakyat pun lah nah dan saya begini betul kok berarti alat ini mulai memadiat betul tapi bahwa sikap yang keluar bahwa lalu kita merasa lebih baik tidak membuka kemungkinan bahwa orang lain pun bisa baik begitu pula kita sendiri usah sombongan saja. Ungkapan kesombongan yang usah sekelebur ngamal ngape. Nah, sing diusir ini tidak nolong nolong teman. Orang tak perlu melingkir gentan. Itu kadang-kadang melingkir gentan. Ya, kita nolong. Ambas boleh. Anu, agar kita tak obuang. Ya, nek wonten pisan ya niku. Lha kula niku sing metu bertawadhu, dengan sing mbek langsung hubungane dipilih-pilih dumateng Allah, niku saged koyo cerita niku. Sing diusir niku dadi wong apik, sing ngaku apik dadi wong asor, kewangan, ngamal. Niku dilebur kalih Allah Ta'ala. Malah cerita sana sini pun dua buka bisin akhor lagi dalam hati kang dia mana hati dia itu lengkap cerita lu hubungannya sesuai kali cerita lu kelengkapan ini tempat awal mongko bagur ngalih awal roma mati mendung mau ala rasul kholi dengan rasul sirai penjahat. Ketika itu karomah yang alih sing labib gak oleh karomah menunggu sing ahli hidup, sing ahli bajingan wabos napa oleh karomah ini cerita ini betul kok berarti istilahnya napa ya kalau ngerti ini lah betul lengkap lah sungguh makmum gua mau memanjakan mau maksiat bukan soal memanjakan ini itu jadi soal bahwa kula panjenengan dadi kawulane Allah. Ya apa niku pandha asor, ngoten maksudnya. Pandha asor. Suasana keasoran itu lho sing kudu terus diugemi. Nek pas kowe maksiat yo asor, lek pas kowe dadi wong ahli ibadah yo asor. Lek sami-sami romantane asor, entene niku malah asih. Orang tak terus ngapik juga tak bisa hubungan kalau tu lagi ya, jadi orang tak lagi ya. Nasi lagi ya, dia cuma sasa. Terus menfonis dia, aku tu seorang itu apa? Itu dia sama mawon aku kata. Nanti jadi dia menutup diri. Dan kalau dahulu sokol al-Harith al-Muhasibi ilm al-Harith al-Muhasibi wa innama aroda angin kesini ngeresahkan sopa Allah kusala azza wa jalla mengibadiri saking kaulani Allah ngeresahkan kumubahum yang kura-kura kumubah syahar al-muhasibi walaingatan kusya Allah itu cara peteng ini yang dipeteng menurut aku yang dipeteng aku ini sing jadi ukuran ini aku ini ngerti berita kuna supaya Allah apa jawab itu kura-kura gawatane ikat iku tabaan manuk manuk iku lubi maring pura-pura aku ikat supaya gawatane iku kumawene tangan kumecape omongan paling meripat semangkai sikil niki manuk dateng siyake mula faizah tangan baru kalamu wis budi sopal alim wong alim abu abu kita sing alim ibadah wa anu palan baju bengu sombong ada pemana itu lah QR kegedean rosok wa tala dalam baju lala bu sopal jahil wong sing budu abu asin kalau sing alim maksiat wa dalam lan apa jenenge dadi asor sapa jahil utawa asu kok wadaya wa tawadu'alan banjur tawadu anda kasar sopal jahili wong budu abil asin to wong sing ahli maksiat wazal lawan baju ngeroso ino jadi ino sopo jahil asin wahu haibatan krono wedi kakek nalik kulo napa bingung kulo mereka. Oleh asor, oleh ilo, oleh tawaduk man haibatan krono wedi lillahi maring Allah azza wa jalla. Wa farahan lan tegese mugi perbedaan nuhusaken Allah. Maksudnya mugi perbedaan ya, perbedaan kan jelas ya. Allah niku maha agung, menungso niku napa banget asore. Lan iki jenenge farahan niku. Wa farahan lan mugi berkah perbedaan gak nunggu saking Allah. Wong sing kudu sing ana maksiat ngono ku mau iku aku aku luwe taat lillahi maring Allah azza wa jalla menawa aku iki dilumbang saking wong sing ahli ibadah. Aku la alim utawa sak wong kang alim oleh luwe taat dikon iki kelawan atine wong sing kudu mau. Dadi ngeten maksud ini sing dihitung niku lak rasane ati ngoten. Bentuk lahir niku lak manut kalih ati. Senajan bentuk lahir niku ibadah. Tapi lek rasane ati niku rasa takabur, rasa gumedi, rasa sombong, rasa GR. Niku kalih sing bentuk lahir niku ahli maksiat. Tapi ternyata tenggoro atine niku enten ketawaan, enten ketundukan, enten rasa wedi dumateng Allah. Jurina di hadapan Allah krana dhewe wis lakoni maksiat wau. Niku cara hitung-hitungan napa sari ngoten. Hitung-hitungan inti ngoten sing iso ngrasakno inti ning ibadah niku malah sing kudu sing maksiat wau. Sementara sing alim sing ahli ibadah niku mboten iso ngrasakno inti ning ibadah, tetapi napa malah istilahe napa wedhus kudungan luang mata. Sakjane jero atine niku wong takabur, jero atine niku wong sombong, jero atine niku wong jingkir, wong rumeh-rumeh atine. Tapi kalau dibentuk-bentuk ibadah dibungkus nganggo bungkus ibadah akhirnya kaya-kaya ndek rumah tani duwe wewenang untuk menfonis orang lain bahwa iki wong elek ora perlu cedek-cedek karo aku. Bentuk ati rasa sing mudha gumedhe niku niku sakjane secara inti niku wis nerak tatanan ketuhanan niku jenenge wis nyanyak. Istilahnya diinginkan ini kan apa? Sawah tangannya ngeratil. Sawah itu sohil ngeratil apa? Nganyah-nganyah wilayah-wilayah wilayah yang duduk wilayah dewe. Padahal itu asli sing jenenge Allah gak ada sifat gede gumedhe itu asli banyak Allah itu waktu niku liyane Allah ora oleh melu-melu. Menungso niku asli, asline menungso niku elek asor ino. Lah niku Allah mboten oleh. Napa menungso mboten oleh terus melok-melok ngerayah posisine Gusti Allah. Nembe soal asor penghormatan kawan jenengan ini kan pun ngerti nggih. Enten bocah cilik sing pun ngerti pendidikan wani kelas 6 SD napa kelas 3 SMP. Sing ngerti lha iki wedane bapake wis dirayah dhewe ngono lho. Kan boten pantes aku. Nggih. Atau jenengan bagiane teh. Asli niku bagian sampean. Wau pancen lahir bumi ngoten niku teh biasa terus cilik-cilik. Lah sing bagian kula niki banyu putih biasa gedhi. Padha wong loro sampean ngrayah kaya kuwo niku. Disawang ngono mboten pantes kok. Nek senajan kula mboten napa-napa. Nggih, kula kula pemurah. Mboten napa-napa. Ya. Niki pancen terkait kalau soal rasa malih niku. Lene sampean mendudukkan kula sama persis dengan sampean. Jur sampean menganggap alah saingan gak aku ya podo ya podo rame lo ngone rame lo ngone gono kok dibido-bido kono gelasnya gede kok kene gelasnya cilik terus protes terus marikono dan kula sampean raya. Itu namanya sampean menghilangkan posisi kehormatan kula sampean rebut. Artinya sekat pemisah antara bisin di mulyakno karo bisin mulyakno itu mboten enten bedane, mboten enten farokan. Ah, mboten maksud e kula. Monggo. Padahal iki nembe padha-padha lho, maksude padha-padha kula nggih menungsa sampean menungsa. Hanya karena pandangan pengenalan sampean teng kula niku mawon sudah ada data. Jenengan mengenal kula sebagai sosok sing perlu menurun ukuran sampean lho nggih, mboten ukurane bojo kula ditoleh. Ukurannya sampai kulon ini nunggu sampai kan perlu dimul ya ne. Begitu ada perbedaan padahal buat nasri kan buat nasri kan ya kalau aslinya kodohai ini susah ya menurut kodoh-kodoh kodohai ya asli kodoh orang duit-duit ya bingung bisa kodoh zaman yang ngerti kulon ngerti tapi kalau wilayah birokrasi wilayah penampilan ini kan buat nasri kan ya betul. Wani wong biaran itu dimengerti papan lantang berikut ini. Nah, nopo mahrif itu hubungannya kali Allah Subhanahu wa ta'ala sing jelas-jelas sejak awal kejadian menungso kali Allah itu jelas pun beda. Nah, kok enak menungso aslinya asor ino lagi ketemplean bentuk ibadah mulai kok menyelingkrik ngerayah sifat Gusti Allah ngerayah wewenangnya Allah untuk menponis mau ngelak ngapain itu lah baca ini ponis wewenangnya Gusti Allah lah kok nah kok terus menungso untuk menponis ya yang rewet yang ngerti ini duduk gue tinggoni duduk wewenangnya diawai nah ini jelas buat terjadi yang marahi tatanan rewet ingat ini tidak jadi bisa banyak itu kok lantan. Lha kok sifat kape kaya ngono. Lah sing wedok sikape kaya wong. Nah, nek soal bentuk ngene ora masalah itu lho. Tapi nek nanya soal filosofi kehidupane termasuk yang tenan zaman ke Rasulullah, nggih, wong lanang sing macak wedok, wong wedok sing macak lanang dilaknat Gusti Allah. Itu tidak hanya soal bentuk, nek soal bentuk ora mawon. Niku sik saged di istilah saged dimaklumi. Tapi nek soal ini mung soal wewenang. Sing jelas-jelas sejak awal kaji Allah Taala sing jenenge wedok iki iso meteng iso lairno wong lanang ora iso meteng ora iso lair sejak awal beda lha kok terus dituntut nah ini yo persasat padha karo nuntut Gusti Allah wong lanang karo wong wedok pangga beda tenan beda iki ugemi maksudnya ditompo kanthi wandanane ati tetap masing-masing duwe kekurangan. Mergo pancen asli gawean menungsa Gusti Allah gawe menungsa kudu digawe dalam kabeh sesuatu wau. Apa masing-masing nek mbon paham iki tidak ada satu titik posisi pun orang hidup itu yang tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong maksiat yo sisi paringi nikmat kesempatan tobat. Ya kan, wong sing ahli ibadah itu paringi nikmat diberi tempat terhormat. Tetapi kedua-duanya punya beban, punya kewajiban yang harus dipahami betul. Ngoten. Siji, wong sing maksiat aja pisan-pisan rumangsa wong maksiat ngene yo diulahi iki salah. Keliru pemahaman ini. Betul lagi ya. Orang kau mungkin kalau kisah laku di takdir elak ini diem dah. Ibu berarti betul kalau ni kok sopir mobil juga kene berudu kena lumpur. Mungkin kalau sih dua di banyak banyak kena lumpur berubah dulu kalau kalau sih dua lagi betul kalau kata dulu. Jadi kan jelas-jelas tidak amanat rokok fisik sehingga saleh orang lo kalau Allah tidak leono. Kata kate ini tambahan malih kula panjenengan sewu iki dadi menungsa menungso orang ada diri ada menungso. Dan ini yang tentu memenangkan kewajiban punya wewenang untuk mengelola kehidupan ini, sekaligus punya kewajiban untuk terus menyiapkan diri menjadi tempat penampilan sifat-sifat dan nama Allah. Orang melalui sifat, gak melalui semua, betul-betul. Tapi siap untuk menjadi tempat penampilan. Ini yang perlu dipahami. Bagi sini ibadah, ya Allah ngakon ibadah. Bagi yang sekali maksiat, ya Allah melemparkan tanggung jawab kemaksiatan yang boleh pengeramu. Berarti apa? Ya, lek kowe pas maksiat, kuya kesalahanmu, senajan kuwi tetep ana tanggung jawab. Napa? Kanggo tobat, tapi aja pisan-pisan menumpung diri bahwa ini tidak mungkin dirubah. Semoga bagi wong sakali ibadah aja pisan-pisan duwe rasa aman, merasa tidak ada kemungkinan jadi orang jelek. Sehingga lalu seakan-akan yang namanya baik sudah kepegang tangan saya, tidak akan lepas. Sehingga siapapun yang jelek mau mendekat saya, harus saya usir dari lingkungan saya. Sikapnya tinggi sebenarnya. Bahwa buten mencerminkan kasih sayang pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus tinggi, jadi bicara soal nikmat. Nikmat. Nikmat tani, utawi Allah nikmat loro. Iku makoro jawara bisa metu apa jawara bisa metu maujudun perkoroka maujud ora bisa metu anima saking nikmat loro ora enek barang maujud ini sing boten sing boten kedunguan nikmat kalih dikisi lepas dari kedunguan nikmat itu gak bisa. Wala jalan mesti lukulu mukawane itu tetap kebiasa-biasa perkorokan si wujud no perkorokan kianat no apa yang mesti minum masa di nikmat lo jadi betul-betul perkorokan Allah itu semua lepas saja nikmat kalah ini betul-betul. Napa niku nomor siji nikmat ijazi nikmat mujudaken nomor loro wa nikmat ijazi nikmat nerosaken keparing sama nangen-nangen nikmat asale ora ana dadi ana itu pun satu pekerjaan. Setelah ono, niku le ono sing lemplek niku terus diambil bawa tu tak terjadi ke ono. Nah, ternyata ono niku lalu kali Allah Taala diterus lo, terus lo ono ini dia mencapai pekerjaan dirinya. Nah, kesadaran mendasar tentang nikmat ini penting. Nih. Supaya kalau panjenengan iso ngedolnya total bener-bener awak dimikir ambil yang begini supaya betul kembali asalnya orang Allah saya itu jadi Allah pun terus Allah itu berlanjut dengan seluruh efeknya Allah menungso orang Allah jadi Allah menungso butuh kebutuhannya panganane, kecukupane, ambekane, jantungnya, macam-macam dilengkapi, itu indah cara uang itu sama dikei sepeda motor dan dikei sepeda motor bisa dikei raket mengeramut sepeda motor itu upama sama itu kali Allah Ta'ala dikei ono menutok ini orang dikei peralatan bang itu ada tidak juga tertarik betul tiga nyuta dan tiga pikiran dan tiga yang angan untuk peralatan kelanjutan ini ya menunda kita untuk bilang ya kalau cuma jadi yang menikmat orang yang paling mendasar yang seluruh yang ada itu pasti terjadi waktu, dia terjadi waktu kalau Allah Ta'ala dilanjutnya mau mujizat waktu itu tidak dibatasi. Orang kalau saya itu waktu besok berubah dari bani sifat aslinya waktu yang diantap itu kalau Allah tidak mau dijadi terus dilanjutnya terus pada itu dilanjutnya saja tidak mungkin dilanjutnya jenis waktu hilang jenisnya lulu jadi semen campur bani ya jenis lulu. Mulai pemahaman itu sudah didasarkan, maksudnya sudah dipahami sampai mendasar supaya kalau pancingan jadi orang yang tahan banteng uko mau kelangan orang bingung terjebak mergoda dari panjang ramai gue uko mau kebingungan orang kemelayak jadi itu kalau panjang aslinya yang diparungi yang sawaya-waya dijabut ya kan orang yang ingin sembahkan kemudian kok mau sampean itu moro-moro kalau Allah Ta'ala sifat nomor sampean itu dijabut ya jadi tua kan ini saya ngajem protes ya gue beli aja mungkin ngajem protes nikmati ujah utawi nikmati diwujudno walaik mati umbedi walaik mati diterusno oleh wujud ngotot gila yang makna sini kalau orang kuno ijad itu keparing ijad jadi ya keparing keparing wujud jadi asalnya orang wujud lah keparing wujud ini terus wujud lah wujud itu berlanjut melanjutkan keparing itu dulu wujud gitu lah. Tak sakit kawan dah lah. Wujudan kita dibatasi ruang dan waktu. Upama detik yang saat ini wujud, detik satu wujud, detik dua hilang tak sakit. Detik ketiga hilang tidak bisa. Mungkin detik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sampai 70 masih wujud. Tapi detik ke 71 hilang tidak bisa. Nah, berarti wujud yang dua dan detik itu sebenarnya wujud yang sambil menyambung dan itu persambungan ini sebenarnya indah persambungan itu sebenarnya indah dan persambungan ini sekaligus indah maknanya lho kok cara pisahnya itu di saat sampean pada ruang detik seribu itu sampean menerima wujud dalam detik seribu itu masuk ke detik seribu satu juga masih menerima wujud sekaligus wujud bergosok nyambung dari seribu ke seribu satu itu namanya wujud tapi di dalam ruangan seribu satu itu ada wujudnya berarti setiap detik itu ada dua wujud dan wujud namanya tongkiro untuk mati kapan tombol dari tidak ada menjadi ada itu kalau dibiayai mau biaya berapa belum kelanjutan sambung menyambung dari ijat yang banyak gila terus akhirnya dari sambungan ijat yang banyak menjadi ijat ini dan itu menjadi satu kesatuan dur Allah ngakok no terus sampean Allah maka saat ini sampean sedikit mau itu duduk sampean sehingga itu sampean sedikit mau itu Allah sampean sehingga itu isih ono tapi kalau Allah itu ngakok no bersambung dulu kan ngakok itu terus keren sampai roboh sampai misalnya kuburan itu sambungan wujud sekian di ono bro dan ini simpen yang sakit lepas satu bukan sakit kalau saya gak lagi tidur aja sakit gak mandi program di lalu program gue tak nyempal orang atau kusialah bukan sakit nikmatul ijadi utawi nikmat diwujudno wa nikmatul ijadi lan nikmat diterusno wujude iku nikmatan nikmat loro lazimatan kang mesti karone kudu mukawalen kudu saben-saben perkara sing dianakna Allah mau dipuntang diwujudaken Allah. Mergo di anal karo sakmene mukawin mau iku fi zatihi ing dalem asli kedadeane mukawan maujud mau kok mukawin. Mukawan maujud iku makmun ora ana mutalasin tur sirna. Sirna niku yo gak jane ora sirna ta. Sirna niku asale ana dadi ora diarani sirna. Upane ora ana. Ora ana. Piye? Nek sawu ora ana. Moro-moro yo ana. Mergo napa ta sing dimaksud ijab niku? Panikmati ijadi moko tae nikmate mujudaken. Kenikmatan saka Allah sing rupa ijad mujudaken iku azalat bisa ngilangaken apa nikmati ijad ngilangaken al adama ing sifat ora ana asabiko kan isih. Kaman gak niki obah. Obah niki lak ana. Ana obah. Jadi tahu sing enten apa? Tak dia le obah sing ana apa? Ora ana obah. Saiki menungso ana, sak durunge ana le menungso sing ana apa? Ora ana menungso. Tegese ora ana, ora ana. Disebut ae ora. Moro-moro saiki ana kenikmatan di jalan Allah jenenge nikmatul ijad. Kok sifat ora ana niku moro ya. Kok mau diwale langsung sampean dadi ora ana. Walau la zalika lamuno ora utawa mengkono-mengkono nikmatul ijad. Lam yazal moko ora diisir-isir apa mukawan maujud ora diisir-isir iku makmuman dadi ora ana. Kau kau membutuhkan kebunan ijad diwujud oleh Allah, maka sesuatu itu aslinya asli dia selalu tiada, selalu di jalan ketiadaan, selalu di jalan ketiadaan. Nunggu yang paling dibutuhkan uang saja nih, gila. Taman Allah dan sekolah Allah mana jengkel ada karuan. Dia juga itu jengkel lagi tak kau korak dibuang. Padahal itu jadi uang. Mengolah dia juga Allah macam tak kau jangan keluar hati. Duh. Allah masih terus jahit sampai Allah. Selesai mengusak dulu orang taman ke Allah, Allah sebutkan taman Allah. Itu penghormatan yang luar biasa dari Allah. Betul lho maksudnya. Anaknya wong ngoyo ngamut anak itu bisa jadi lah dalam rangka mulut dan Allah terus. Ya, minimal cangkeh. Selajan misalnya Allah oleh anak putune itu Allah itu bisa disebut-sebut putune sapa. Dan ini bisa marahi wong ngono lah. Dan nek sing undat undat itu napa? Wa nikmatul undat. Utawi sing dimaksud nikmatul undat itu azalat bisa ngilangaken apa nikmatul undat ngilangaken ala agama yang ora ana. Allah itu kok sing arep teko. Mergo sing arep teko itu kan ora ana. Umpama dibatasi kowe ana sak menit jam. Dadi bar jam iku ora ana lah ngono. Ternyata ora ana sing arep teko niku karo Allah Taala dibisik-bisik. Dadi ana terus. Jadi kowe tetep sing kula omongne niku setiap satu ruang dan waktu yang namanya detik itu sebenarnya adalah batas untuk tiada. Setelah itu jadi tidak ada. Tapi pada detik selanjutnya ruangan itu diciptakan lagi oleh Allah untuk dimasuki sampai jadi ada lagi. Terus. surga terus. Niku jenenge nikmatul iman. Walau lagi kalau mula orang kain mula mengkono nikmat itu dan itu mau cut lata lata mengkono sini serno hilang opo mukawan wapan jalan tegese hilang entek opo mukawan lagi teko urip yang paling mendasar nikmat yang sini mujud kutok mawon sama nusra itu mengungsi gak kok nikmat-nikmat yang muncul yang kau wujud malah taman ku rebutan gak dipikir ya lucu kan tapi ya kemarin orang kata dipikir jadi orang kata lucu kalau ada usaha Sayyid Abu Madian Sayyid Abu Madian Al-Hakku Taibusi Allah Ta'ala itu mulut pun pengeran kan paring hidupkan iku menuntun pangeran kang paring imdad. Nah kok gak podo, tapi loro beda. Nang kene mustaqbid. Wal wujudi. Utawi wujud perkara sing ana iku mustamadun di pitulungaken iki yo di pitulungaken iki diparingno wa ma'adatu utawi peparinge iku menai cuci saking kahanan wujud kalau engkau at mengkolamu no madet opo alamat jadu keparnya inhaja mengkodasi rubuh opo alwujudu wujudan ngomong ya diterangno bukan terangno soal kok paham gak paham ora urusan iku nah iki dicontohne ya kemawon kan iki nggih contone iku mboten persis ya maksude kejadian itu bisa terjadi dari materi materi material lulu, botol, batu, semen itu magah tukang itu jenisnya mumet tukang ngelola material nah terus akhirnya metu kue juga nanya sing jenisnya omah nopo iso madah botol semen itu diarani omah ben yura kok dereng itu pancen duduk kok dereng sing jeneng omah itu sik adam ora ana omah sing ana kuwi ya nek ukurane tukang sing ana ya ya foto waktu loh itu paling banter loh sehingga nyetek nyetek diarep di omah loh nah jadi al-haqq bisa Allah itu mungkin pangeran yang paring madah bagaimana pangeran yang paring materi walaupun kan yang jeneng wujud wujud yang ada teng-teng-teng wujud itu dan mustamadun perkara sing dikeruk para material ngono luwe sing dikeruk sing ditebakne teng omah niku sing cara dadi omah niku dadi mustamad wujud luwe dadi mustamad lah wal madatu kali materine iku menawi wujud saking kahanan wujud iku dhewe terus anak barang materi sing burung dan burung materi kan nek tukang kan guna asal ono semen ono lu dipindah jadi omah ini ku gampang lu asal ono toko berat ini ku semarin jatuhnya ditontol lah betul ya maksudnya ini asal ono toko berat gumbang mung sembilan juta mung Allah tak terus enten materi cipta liane Allah sing sakjane kudu sak liane Allah bahasa pengurane dene wan apa kudu dimunduhi gak kembarane kok sepahatan sing ngoten-ngoten gak sing penting mboten soal hakikat kedadeane dhewe niku lak padha karo sampean nunggu di tukang jane lek nyekel cetok piye kan mboten perlu sing penting niku sampean roh lek sing gawe omah iki tukang kok ora tak mawon ora perlu sampe jumet proses oleh leduk iya apa nganggo molen apa nganggo patul apa nganggo niku lak urusan yo nek niku soal niku kan terserah sebenarnya sampean paham lek menungso itu punya dasar sing kuat perbedaan sing kuat antarane makhluk kalih khalik niku sebenarnya itu maksudnya mereka banyak menghasilkan keterangan ikut tahu tiapun dari jasa lima dari barang yang bukan ngerasakan sopo dia umuson yang dia mau alih saya sila apa ilah ngarepan yang bayar lalu yang merdewa akan mah rupanya menawar pakri saking sifat pekir sing asli pekir abadi dan bongkok gawan dari abdi di diri kamu secara gawan asli namanya itu pekir pekir minimal butuh di sini Allah nek sing jenenge ana iki terus gak duwene sampean ora terima larat larat iso mundur iso ana tapi gak duwe sampe ana zaman ra belok duwe niku lho maksudnya kesadaran paling mendasar itu lho gak terus ajeng teng ndi zaman gak iso ra ana ora ana nah tapi kalau Allah di anak lola ini kan berarti butuh sama ini butuh bagi Allah makanya antumul fuqara antumul fuqara wa ana ghaniyyul hamid wallahul ghaniyyul hamid sedera mukabeh itu fuqara ora iso kowe ana dhewe ora iso bet Allah kok tinggi orang ini pokoknya butuh yang paling mendasar itu butuh Allah ini kenapa? Bisa apa-apa yang mengujikan apa-apa agar orang-orang ya orang-orang entah pokoknya ketika pulau panjenengan masuk ke dalam wilayah keaslian sebenarnya kita itu habis lanjut habis di dalam keaslian sing ora ana wau terus saiki sing ketoke ora asli niki panjen dudu bagian sampean niki bagian Allah Subhanahu wa taala ibadah niku sudah suatu keniscayaan ibadah itu sudah bukan sesuatu yang kita harus mengada-ada gitu. Tapi otomatis jenis muka muka itu mesti muka dah dan kita kira-kira sama gak malu kisi Allah muka dah lalu kau dijauh pun pun membangkal mah aku mah pun wadah lah ya nah jangan wadah lah tapi sekolah asli sama ini pun buat tenang tenang di onten dengan seluruh efek dari onten ono itu akan muncul ono nilai setelah ono lah ono bobot nah bobot itu kan terus ada kandungannya macam-macam tambah makna bobot nilai makna itu ada yang iso